Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Halaqah yang ke-14 dari silsilah ilmiah penjelasan kitab Al-Usulu Sittah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau mengatakan al-aslur rabi', perkara yang pokok yang keempat. Beliau mengatakan bayanul ilmi wal ulama'i wal fiqh wal fuqaha wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Perkara pokok yang keempat adalah tentang penjelasan makna dari ilmu dan para ulama dan makna dari fikih dan juga para fuqaha dan menjelaskan tentang orang-orang yang menyerupai mereka padahal dia bukan termasuk ulama dan juga bukan termasuk fuqaha. Hal ini juga termasuk perkara yang penting seperti yang dikatakan oleh pengarang karena banyak di zaman kita orang yang tidak mengetahui apa itu sebenarnya ilmu yang telah datang keutamaannya di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang kita diperintahkan untuk menuntutnya yang dengannya seseorang mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah yang dengannya dia bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Banyak di antara saudara-saudara kita yang belum mengetahui apa sebenarnya ilmu tersebut dan para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang kita didorong dan dianjurkan untuk menuntutnya yang barang siapa menuntutnya maka akan dimudahkan jalan menuju surga dan bahwasanya orang yang menuntutnya berarti Allah SWT telah menginginkan kebaikan darinya. Yang dimaksud dengan ilmu tersebut adalah ma qala Allah wa qala Rasul, apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Apabila di situ disebutkan ilmu maka yang dimaksud dengan ilmu tersebut sebut adalah ilmu syar'i, ilmu yang bersumber, yang berdasar Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Di dalam ayatnya Allah SWT mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah SWT akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Di sini Allah SWT berjanji akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang diberikan ilmu diangkat oleh Allah SWT beberapa derajat. Jadi masuk dengan ilmu di dalam ayat ini adalah ilmu agama. Apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulnya. Demikian pula firman Allah SWT menceritakan tentang perintah Allah SWT kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Sebagaimana firman Allah wa qur rabbi zidni ilma dan katakanlah wahai Muhammad wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Maka yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Allah SWT menyuruh nabinya untuk meminta tambahan, bukan meminta tambahan dunia atau kekuasaan atau yang lain, akan tetapi disuruh untuk meminta tambahan ilmu. Dan ilmu di sini adalah ilmu agama. Demikian pula ilmu yang datang di dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka yang dimaksud adalah ilmu agama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut atau menempuh sebuah jalan, di dalam jalan tersebut dia ingin mencari ilmu agama, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Dan jalan di sini bisa jalan hakiki, seseorang bepergian jauh dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan, atau yang dimaksud dengan jalan di sini adalah jalan maknawi, yaitu cara untuk mendapatkan ilmu, seperti seorang membaca atau mendengarkan, maka ini juga termasuk jalan menuntut ilmu agama. Pahalanya, maka Allah SWT akan memudahkan dia jalan menuju surga. Karena orang yang menuntut ilmu, maka dia akan mengetahui yang benar, sehingga dia bisa mengamalkan kebenaran tersebut. Dan orang yang menuntut ilmu, maka dia akan mengenal yang batil, sehingga dia dengan mudah meninggalkan kebatilan tersebut. Apabila seseorang istiqamah dengan ilmu yang dia miliki, mengetahui kebenaran dan meninggalkannya, mengamalkannya, dan mengetahui kebatilan kemudian meninggalkannya sampai dia meninggal dunia, maka diharapkan orang yang demikian akan dimudahkan oleh Allah SWT masuk ke dalam surga. Allah Ta'ala alam, itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.